lihatlah dia, sungguh cantik orangnya. Coba lihat ke sana, mobil mewahnya, mobil model mutakhir. Yang paling gila, yang paling gila, yang paling gila, yang paling gila. Ingin diriku kawan, kenal dengannya, bagaimana caranya? Semua cara yang ada sudah ku coba, tapi tak kena juga. Mungkin karena dirinya yang kaya sekali, atau karena diriku yang tak punya hoki. Bukan wajah yang cantik, manis menarik, bukan harta yang banyak, apalagi kalau cuma hartanya babi.